Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum linnar. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu dari jenis-jenis pernikahan yang fasid, yang rusak, yakni nikah syighar. Khalifin rahmah rahmakumullah, rusaknya pernikahan, akad pernikahan semacam ini dikarenakan padanya terdapat penyimpangan atau tidak terpenuhnya ya beberapa syarat atau salah satu syarat dari sahnya pernikahan. Seperti ikhwan fillah rahimah rahmakumullah, dalam nikah syighar hilang darinya syarat as-sidaq, syarat mahar, di mana seorang mempelai putri termasuk kewajiban haknya adalah mendapatkan mahar. Dalam nikah syighar tidak ada. Khalifin rahmakumullah, yang namanya mahar itu lima sahati zaujah. Sementara dalam nikah syaghar itu hanya memperhatikan nama rakalafikum kemaslahatan wali. Khalifin rahmakumullah, maka di sini ditiadakan, dilarang dalam Islam. Ya. Khalifin rahmakumullah, nikah semacam ini. Walaupun nama rakalafikum persyaratkan ada mahar, ya khalifin rahmatullah, tetap menurut pendapat sebagian para ulama tak sah. Ya khalifin rahmatullah, karena disinyalir ya bisa jadi na'amarakallahu fikum dia mempelai wanita tidak ridha dalam keadaan syarat sahnya pernikahan itu adalah keridhaan dari kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak istri. Ya khalifin rahmakumullah, itu dalam nikah syaghar. Sehingga nikah semacam ini sesuai dengan hikmah syariat Islam yang mulia ini ditiadakan dan tidak diperkenankan sesama syariat. Ya khalifin rahmakumullah, termasuk pernikahan yang perlu ditinjau lagi ketika pernikahan itu diadakan. Ya, adalah apa yang akan disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam hadis yang akan kita baca nanti. Yaitu seorang wali menikahkan mauliyahnya yang mana dia bukan lagi anak kecil. Artinya khonifidin rahimahullah rahimahullah, ketidakrelaannya itu sudah dianggap. Ya, karena sudah dewasa. Kita balik barangkali na warakalawim ya. Ya kali fitnah mana beda halnya kalau anaknya masih kecil. Masih belum balik. Maka telah berlalu bersama kita penjelasan bagi wali boleh untuk menikahkan meskipun tanpa izin. Ya kali fitnah mana rahmatullah. Meskipun ya hatta demikian kalau misalnya anaknya bisa untuk dan mengerti ya namarakallahu fikum terkait dengan permasalahan itu tetap disyaratkan untuk minta izin dulu kau mau enggak nikah sama dia meskipun masih kecil. Ya qul bi rahmatir rahmakum. Nah ini sudah bukan lagi anak-anak namarakallahu fikum kemudian dinikahkan secara paksa ya dengan tanpa izin dari pihak yang melakukannya, yaitu dalam hal ini adalah mempelai wanita. Apa yang harus dilakukan? Dan apa yang terjadi dengan pernikahannya? Nawarakallahu. Maka insya Allah setelah ini kita akan jelaskan. Tapi sebelumnya, kita nawarakallahu baca dulu hadis yang sudah kita baca. Dari hadisnya Nafi' Ali bin Umar radhiyallahu anhu tentang hadis syighar. Ikhwani fi dinillah wa rahmakumullah. Man hafizul hadis falyaqra. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya anna jariyatan tikran bahwasanya ada seorang perempuan yang masih perawan. Dikon dijelaskan oleh Namarakallahu fikum al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Utsaimin sebagai atau bayan Namarakallahu. Khalifah daripada jariah. Khalifah Mbah Marahmakumullah. Naam. Terkait dengan itlaqat penggunaan lafaz jariyah. Ya qul bi rahmatillah. Lafaz ini na'am warakallahu fikum memiliki beberapa penggunaan. Qul bi rahmatillah yang pertama yutlaqu 'alal unsa as-saghirah wa huwa al-asl. Na'am warakallahu. Digunakan untuk wanita yang masih kecil dan ini asal penggunaannya demikian. Ya, kayak Rasulullah SAW, lisabi satani wal jariyah satun. Untuk apa masalah ini? Masalah akikah ya, nawarakallahu. Yang masih kecil bayi, laki-laki diakikahi dengan apa? Dua kambing, bayi perempuan ya, satu kambing kan gitu ya. Pakai lafaz jariyah. Ya, khairit rahmakum. Wa yutlaqu 'alal amatil mamlukah. Yang kedua. Lafaz ini juga digunakan untuk budak perempuan. Nawaraqul syariah. Naam, seperti hadisnya. Naam Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami yang kemudian amaraqallahu fikum. Dia murka gara-gara nawaraqallahu fikum budaknya yang lalai dalam apa? dalam mengurusi ternaknya sehingga ternaknya dimakan sama serigala, kan itu ya, itu pakai jariah, lambat jariah ya khalifat mbah makmum. Nah khalifat mbah makmum. Nah dan yang ketiga, amarakallahu fikum, yutlaqu 'alal unsa, digunakan untuk wanita gitu aja. Nah warakallahu, baik kecil maupun besar. Khalifat mbah makmum. Nah, ikhwani fillah rahimah rahmakumullah. Oleh karena itulah amarakallahu hadis ini itu dimaknakan bahwasanya wanita yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam ini sudah akilah. Nah, warakallahu. Bukan lagi anak kecil. Nah, warakallahu. Kenapa ya ikhwani fillah rahmakumullah kok kita maknakan semacam itu? Dikarenakan ketidakrelaannya, kebenciannya itu sudah diiktibar oleh syariat. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Saat dia datang, ya, disebutkan dalam hadis ini, anna jariatan fikorn atatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fazakarot, kemudian dia cerita, mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia masih kecil kan tidak dianggap pengaduan. Dengan ya. Rasulullah SAW menganggap pengaduannya. Lu kok sampai bisa katakan. Dia buktinya amarakallahu dengan pengaduannya ini. Akhirnya Rasulullah SAW ngasih pilihan. Dengan pernikahan yang sudah dilaksanakan. Kan itu ya. Dengan tanpa kerelaan dari dirinya. Dia cerita kepada Rasulullah SAW. Anna abaha zawwajah. Buasnya bapaknya telah menikahkan dirinya. Wahyakarihatun. Dalam keadaan dia gak suka. Yeah. Gak suka ini ada dua kemungkinan. Gak suka dinikahkan. Karena kadang-kadang kan gitu ya. Yeah. Perempuan yang masih belum pernah. Masih lajang-lajang itu. Masih peran-peran itu. Ayo nikah, segitu ya, nggak suka, gitu. Nggak mau ping masih pingin sendiri begitu ya. Ya, khalifat mbah makmum. Atau wahya karyatun, dia nggak suka dengan suami pilihan bapaknya, nah, kan ya, dengan suami pilihan bapaknya. Ya, ada dua kemungkinan, nggak suka untuk menikah atau nggak suka dengan suami yang dipilih oleh bapaknya. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceritanya. Belum-belum cerita, dia cerita sama Rasulullah SAW seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fakhayyarahan Nabiya alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berikan kepada wanita tersebut hak untuk milih. Dalam hal ini, hak untuk milih apakah dilanjutkan pernikahan tersebut atau difasah? Ya kalau fitnah merahmakumullah. Sekali lagi, hak untuk memilih dari dua perkara, apakah dilanjutkan pernikahan yang sudah diakadkan tadi atau milih untuk difasah? Assalamualaikum. Gitu ya. Kalau fitnah merahmakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa uilla bil irsal. Ya khali bin rahmah rahmakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini di nawarakallahu fikum ditengarai mursal. Ya khali bin rahmah rahmakumullah. Ya khali fitin rahmah rahmakumullah. Nah. Ya khali fitin rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Hadis ini mengingatkan kita terkait dengan bab al-iqrah. Itu paksaan kepada seorang wanita untuk melakukan pernikahan. Dan telah berlalu pada antum Nih, dalam bab ini ada na'amaraqallahu fikum tiga kondisi terkait dengan paksaan tersebut. Kondisi yang pertama, ketika wanita itu sudah janda, sayyib. Maka enggak boleh diikrah, enggak boleh dipaksa. Harus minta izin sampean na'amaraqallahu fikum. Cok macam-macam na'amaraqallahu fikum, kan gitu ya. Ya khalifat entah karena sudah urusannya dikembalikan kepada wanita yang sudah pernah menikah tadi. Yang kedua na'amaraqallahu fikum, wanita balighah akilah mumayyiz. Na'amaraqallahu fikum. Ya khalifat entah rahmakumullah. Wanitanya na'amaraqallahu balik diker nam perawan belum pernah menikah, akilah. Maka di sini na'amaraqallahu fikum yusta'zan, diminta izinnya. Enggak boleh dipaksa. Dan yang ketiga na'amaraqallahu fikum saghirah. Dia masih kecil, belum balig na'amaraqallahu fikum. Maka di sini walinya boleh menikahkan meskipun tanpa pertujuan. Dalam hadis ini, saya fitin rahman warahmatullah, diambil faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, annahu yajuzu lil insani ay yashkuwa walidahu indal qadha indal qadi fil huquqil khasah. Bahwasanya boleh bagi seorang untuk mengadukan orang tuanya kepada hakim pada hak-hak khusus yang dimiliki oleh anak tadi. Seperti ini kan hak khusus ya. Na'amaraqallahu fikum. Yang dimiliki oleh seorang anak-anak perempuan. Na'amaraqallahu fikum. Artinya qul fitnah rahmakumullah. Orang tua bisa cawe-cawe. Tahu ya? Orang itu bisa cawe-cawe. Ya, gimana gak cawe-cawe memang anaknya ya. Na'amaraqallahu fikum. Tapi dalam bab untuk na'amaraqallahu fikum menentukan iya atau tidak dilaksanakannya perkara tersebut. Itu harus minta izin dulu. Ini haknya. Haknya apa? Haknya anak. Jadi ketika na'amaraqallahu hak tersebut tidak dipenuhi. Na'amaraqallahu fikum. Maka bisa na'amaraqallahu dilaporkan sama qadhi. Pak Hakim. Bapak saya menikah dengan saya dan tanpa persetujuan saya, Pak Hakim. Sementara saya enggak suka dengan orang pilihan suami saya yang dipilih sama orang tua itu. Maka hakim bisa na'amaraqallahu fikum melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tahyir. Memberikan pilihan na'amaraqallahu. Ya qul bismillah rahmakum. Tapi sekali lagi na'amaraqallahu fikum, hakim harus melihat kondisinya. Kadang-kadang orang tua sudah tepatnya si pilihan sekufu bagus na'amaraqallahu fikum. Ya khalifat rahmatullah. Hanya gara-gara dia na'amaraqallahu fikum kesesam sama pihak lain, laki-laki lain, yang dilihat wah gak sekufu, agamanya rusak. Kadang-kadang enggak harus ditun amar kalau harus diluluskan amar. Karena kalau misalnya itu protesnya itu gara-gara pingin sama yang lainnya yang ternyata enggak sekufu tadi. Ya kali bintah makmum. Kali bintah makmum sehingga barangkali kalau kondisinya semacam itu bisa dikasih penjelasan, dikasih pengertian amar kalau. Ya qadhi bin rahmah rahmukum. Nah, al-muhim, kita yakin bahwasanya orang tua tidak ada satupun dari antara mereka yang menginginkan anaknya akan hidup dalam kesengsaraan. Itu hukum asalnya demikian. Tidak ada orang tua, satu orang tua pun yang menginginkan anaknya sengsara, ya enggak? sampai kemudian dia memiliki semacam itu karena di pandangan Amarko, wah ini anak saya akan bahagia kalau sama dia. Ya, meskipun kadang-kadang orientasinya orang tua ya, itu Amarko kadang ya mengacu pada satu orientasi yang kadang itu tidak sesuai gitu, sehingga perlu diingatkan kembali. Mungkin orientasinya hanya dunia saja, ya. Ya kualifikasi rahmat. Tapi kalau orang tua yang sudah apa, sudah memilihkan yang terbaik, dilihat, ya calon suaminya ini orang yang soleh, ya. Masya Allah ibadahnya rajin, taklimnya juga rajin. Nah, dan itu dambaan amarokloku, menantu dambaan lah istilahnya amarokloku, kayak gitu ya. Maka sangat diharapkan bagi ya dia ya anak nih tadi amarakallahu fikum untuk menerimanya ya dan bersabar. Mungkin saat itu belum tumbuh cinta kan gitu ya, tapi ketika pasangan kita adalah pasangan yang soleh, lambat laun cinta itu akan tumbuh begitu ya. Ya Ikhwalifiddin rahimah rahmukumullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini, anna nikahal fikri walau kana minal ab yurjau ilaiha la ilal ab. Pernikahan wanita yang masih belum pernah menikah. Artinya perawan ya. Meskipun yang melakukan itu bapaknya. Menikahkan itu bapaknya. Tidak mungkin lah. Dia menikahkan sendiri. Kan sudah berlalu penjelasan. Bahwasanya wanita tidak bisa menikah dirinya sendiri kan gitu ya. Yeah. Kan melalui bapaknya. Bapaknya yang menikahkan atau walinya yang lain. Kalau misalnya bapaknya adol gak mau menikahkan, maka wali yang lain dari kalangan nasab mungkin pamannya atau kakeknya. Ya kalau meskipun demikian amarakallahu fikum tetap harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Ditanya, "Duh, jiwa, ya, bapak mau menikahkan ke antum dengan si fulan, mau ndak?" Berarti siapa? Kok senyum-senyum? Ah, berarti mau. Ya gitu ya. Gitu ya. Ya tersipu-sipu malu gitu ya. Oh, berarti mau. Itu kalau perawan. Tapi kalau namarakallahu fikum sayyib. Enggak, Pak. Ya, langsung gitu. Ya. Kalau yang apa yang sudah janda. Ya. Reaksinya seperti itu. Sampai ada. Kalau, iya, Pak. Nikahkan saya dengan saya. Kalau janda. Tapi kalau yang masih perawan untuk jauh seperti itu malunya pun. Iya. Ya kharifatun rahmakumullah. Jadi harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Iya, tidak boleh namarakallahu fikum ya diberlangsungkan hal itu tanpa adanya izin dari yang bersangkutan. Gitu ya. Ya kharifatun rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhu dan sisi pendalilan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyarah. Sisi ya, pendalilan dari faedah ini, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memberikan tahyir pilihan kepada wanita tersebut. Menunjukkan bahwasanya urusan ini namarakallahu fikum harus dikembalikan kepada yang bersangkutan yang melakukannya. Namarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatullah. Ya, walau kanal ab yamliku isyaraha, laqala Nabi alaihi salatu wasallam innahu la haqqa laka ma'afik. Kalau seandainya bapak itu boleh untuk memaksanya, ya, Nabi tidak akan amarah memberikan pilihan kepada wanita tadi. Misalnya Nabi akan mengatakan, "Loh, ini kan urusan bapak kamu. Ini haknya bapak kamu." Ya. Terus terima saja kan begitu ya. Tapi dalam bab itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan pilihan. Sudah kalau gitu, ya, antum mau melanjutkan pernikahannya atau difasah saja kayak gitu. Ya. Ya kan itu entah mau dalam riwayat wanita tersebut tetap melanjutkan pernikahannya. Ya. Ya kan itu entah mau. Nah. dan insyaallah na'am barakallahu sekali lagi na'am barakallahu fikum, perlu dicatat bahwasanya tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya sengsara. Hatta dalam bab ini na'am barakallahu fikum, orang tua itu menginginkan yang terbaik. Na'am barakallahu fikum. Ya khalifat rahmatullahi. Sehingga kalau sudah sesuai dengan prosedur, ya orang tua dah milikkan yang soleh ini, maka terimalah. Ya, terimalah na'am barakallahu. Jalanilah. Mudah-mudahan na'am barakallahu fikum dengan itu akan ya tumbuh ya mawaddah rahmah dan akan semakin berkah. Karena apa? Itu adalah pilihan orang tuh, orang tua. Gitu ya. Ya qali bitin rahmatullahi. Berikutnya faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah jawazu tasarruful fuduli. Boleh tindakan fuduli. Tindakan fuduli ya qalifitun rahmakumullah, melakukan tindakan dengan ya tanpa nam izin dari pihak yang berhak. Fuduli kayak jual beli. Ya. Ini barangnya orang lain, tangga kita, kemudian kita jual barang tersebut nih. Nah, warakallahu. Nih. Qalifitun rahmakumullah. Ini namanya fuduli. Paham ya? Ya kali ini sudah kita apa? Kita bahas di dalam kitab Al-Buyu' ya. Bahwasanya bai'ul fuduli itu dianggap sah ketika na'amarakallahu fikum ada keridhaan dari pemilik. Kan itu ya. Misalnya sampean jualkan ayamnya tetangga tanpa pengetahuan tetangga, na'amarakallahu fikum. Sudah laku na'amarakallahu. Mas, ayamnya sampean laku. Nih, laku berapa mas? 200, enggak apa-apa. Berarti sah jual beli. Paham ya? Nah, warakallahu. Kalau enggak, dia itu enggak rela. Nah, mas, ayam sampean laku. Nih. Lu kok sampean? Terus ini, singkai ku lu. Wes, enggak. Makan am enggak boleh. Harus balik. Ya. Yeah. Enggak jadi. Enggak sah. Nah, warakallahu. Uangnya dikembalikan, ayamnya balik. Gitu. Yang bai'ul fuduli. Demikian pula nam ini. Di sini nam warakallahu fikum boleh tasarruful fuduli itu boleh. Dalam pernikahan. Kayak gini ya. Qali bitna. Orang tua nam warakallahu nikahkan anaknya. Qali bitna. Enggak tahu mau nam tahu-tahu langsung didandani. Langsung kopil tu nikah atau spesial sudah selesai gitu nam warakallahu. Baru tahu kok saya dinikahkan. Ya. Habis itu melihat oh suami saya kok ganteng, bagus gitu ya na'am warakallahu fikum. Terus senang setelah itu. Maka sah na'am warakallahu fikum. Paham ya? Tasarruful fuduli. Paham ya ini ya? Ya khalifat na'amakumu. Kok ternyata gak senang na'am warakallahu fikum. Wah ini kok saya dinikahkan sama orang seperti ini. Mas gak senang, gak senang. Ya. Yeah. Maka berlaku na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Ditahir tadi. Paham ya? Kemudian faedah berikutnya anna syariat al-islam ta'khudul madlumi haqqahu walau kana ala aqrabin nasi ilaih. Bahwasanya syariat Islam itu memberikan hak kepada orang yang dizalimi. Meskipun yang mendoliminya adalah orang yang paling dekat hubungannya. Bapak ya Allah Rokloh. Ketika menikahkan dengan tanpa izin, dengan tanpa kerelaan itu kan. Ya, afan dolim ya Allah Rokloh. Maksudnya bapak loh. Ya, maka syariat Islam amarakallahu fikum ya mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu lebih arham. Lebih arham, lebih sayang terhadap pemeluknya daripada orang tua mereka sendiri. Ya, makanya dalam surat apa ayat waris Allah Subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah telah berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian. Enggak mesti orang tua bisa berwasiat semacam ini. Ya khalifitullah, tapi Allah dari langit tujuh langit langit yang ketujuh sudah berwasiat kepada semua orang tua terkait dengan anak-anak. Ketika mereka meninggal dunia, maka anak-anaknya mendapatkan sebagaimana yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih arham, lebih sayang ketimbang orang tua mereka sendiri. Ini dia. Ya qalibillah marhamakumullah. Nah, sini qalibillah marhamakumullah. Iya. Syarat ini mengembalikan haknya. Hak wanita yang dinikahkan paksa dengan tanpa izin dari dirinya. Ketika itu terjadi namaraka secara syar'i, wanita tersebut harus mendapatkan haknya. Namaraka harus dikasihkan haknya. Apa haknya? Tahyir. Dikasih pilihan. Dilanjut atau berhenti, kan gitu ya. Berhenti, sudah berhenti. Waduh malu, sudah gimana lagi syariat namaraka bukan gitu ya. Sudah kadung. Nyewa tenda, undangan, kan gitu ya. Namaraka berhenti, ya sudah namaraka berhenti. Kenapa? Enggak bisa dilaksanakan. Yang semacam itu. Ya khalifitullah marhamakum. Nah. Khalifitullah marhamakum. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara hadhil mar'a allati zawwaja abuha wa yakariha." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada wanita yang datang kepada beliau, yang mana wanita tersebut telah dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan dia tidak suka. Lianna hadza dzulmun laha. Dikarenakan ini merupakan kedzaliman terhadap wanita tadi. Ya khalifatun rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, min adzlamiz dzulmi annal mar'ata tuzawwaju bi shakhsin takrahu. Dan termasuk kedzaliman yang paling zalim adalah seorang wanita dinikahkan dengan pihak yang dia benci padanya. Lalu itu bisa, masya Allah, sakitnya luar dalam ya, namarakallah. Dia benci terhadap orang yang akan dinikahkan padanya. Dia tetap dipaksakan untuk menikah dengannya. Itu sakitnya luar dalam. Makanya ini merupakan kedoliman yang paling dolim kata Syekh Nawarakulah. Makanya akan dipintah marhamakumullah. Islam datang dengan buah syariat mengembalikan hak orang yang didolim. Akan dipintah marhamakumullah. Nah, kata beliau, li'anna hadza syakhs sayabqa syarikuha fil baiti wa fil aulad, dikarenakan orang yang dibenci ini akan terus bersama dia di dalam rumah bersama dengan dia terkait dengan anak-anaknya. Nah, kalau dia benci, enggak suka, terus bagaimana? Namarakallahu fikum. Yang itu ya khalifatun rahmakum. Kata beliau, fa kaifa yumkin ay yujfaraha ala shakhsin la turitu. Lalu bagaimana mungkin untuk memaksa mereka, wanita-wanita tersebut, untuk menikah dengan orang yang dia tidak menginginkannya. Ya khairibitullah mukmin. Maka sekali lagi, ini merupakan kezaliman kalau sampai terus dipaksakan. Makanya namarakallahu fikum, dalam hal ini, dalam syariat pernikahan, dalam Islam, termasuk syarat sahnya pernikahan adalah ridho. Keridhaan kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nggak jelas. Nah, Fadi Fitin rahimahullah ditanyakan terkait dengan nikah syighar kemarin. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum bahwasanya nikah syaghar disebutkan di sini. Dzakara anna nikah la yusamma nikah syaghar illa idza ja'al waliyani sidaqan. Wa dhahir al-hadits annahu yasihhu walau bi'at sidaq. Nah, barakallahu fikum. Qala ibnu Sa'id memang demikian. Kalau kihon perkara ini terjadi khilaf dengan para ulama. Iya, khilaf para ulama. Dan yang paling kata-kata Syekh Muhammad Syekh Ibnu Bas, nah, barakallahu fikum, yang paling menenangkan, ya, syaghar itu dilarang secara mutlak. Meskipun ada, nah, barakallahu fikum, ada apa? Ada mahar yang sudah sepakati. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dikarenakan dipersyaratkan di awal itu loh. Yeah. Kamu, saya nikah dengan putrimu, nanti kamu tak nikahkan dengan putri saya. Itu syaratnya ini yang jadi itu. Jadi masalah. Meskipun pakai mahar, nah, warahmatullahi wabarakatuh, enggak itu. Enggak boleh. Dan Syekh Muhammad Nusul Zaymin, kalau itu terjadi, mengatakan dalam Fadl Jalla wal Karam, kalau memang itu terjadi, ya, dengan mahar, maka maharnya harus mahar misil. Harus dengan mahar misil, mahar yang yukafi. Kalau misalnya terjadi, na'amaraqlaw. Ya, kan ibitullah ma'amaraqlaw. Dan kemarin kita sudah sebutkan, na'amaraqlaw, bahwasanya beliau termasuk yang mengatakan sah. Ya. Yeah. Menikah tersebut dan ada mahar. Kan gitu ya. Dan kalau saat ini sudah terjadi, na'amaraqlaw fikum, maka beliau, dalam keterangannya dalam Fathul Jalil Ikram, itu tidak perlu diperbaharui lagi. Ya, cukup na'amaraqlaw fikum ditunaikan sebagaimana mestinya, ya, maharnya, dan cukup. Begitu. Tapi kalau Syekh bin Bas, namanya ini yang lebih apa menenangkan untuk kita amalkan, ya, kalau itu sampai terjadi, maka diperbaharui pernikahannya lagi dengan mahar baru, dengan na'amaraqlaw akad baru, na'amaraqlaw fikum, dan tidak ada kaitannya dengan syarat. Oh ya, Allah alam bisawab. Ya kali bintang rahmat rahmatmu. Nah, disebutkan termasuk ya mafasid dari nikah syighar itu adalah idha'atul amanah. Nah, warahmatullah. Ya kali bintang dari sisi ya kali bintang rahmat rahmatmu. Ketika wali sama wali, ya, nah, warahmatullah, sepakat untuk saling menikah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Wali ini menikah mauliahnya yang lain. Yang ini juga ya menikah mauliahnya yang lain. Ya, kali bintulah marhamakumullah. Nah, di sini ada indikasi bisa ya menimbulkan ya terbengkalainya amanah. Karena wali itu punya amanah terkait dengan mauliahnya. Yaitu amanah untuk supaya mauliah ini mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, ketika nikah syaghar itu dilakukan ikhwan fillah rahimakumullah, bisa jadi na'amaraqlaw fikum mauliahnya enggak setuju. Lah, ini temannya bapak saya, nikah sama saya. Iya. Gimana kan gitu ya? Bisa jadi dan itu kemungkinan besar demikian. Na'amaraqlaw fikum. Makanya na'amaraqlaw fikum termasuk taklil alasan untuk tidak diperkenankan nikah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali bentuk idha'atul amanahnya. Ya, yeah. Wallah alam bisab, mungkin yang ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya ada salahnya, itu murni dari saya karena kekurangan ilmu yang ada pada diri ana. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.